Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum din, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqqih karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullahu taala, dan kita masuk pada kitabus shalah. Nah, pada pembahasan kitabus shalah ini wa fi sittatu abwab, ada 6 bab. Pertama babul adzan wal iqamah, kemudian yang kedua bab syurut sihhatish shalah, bab syarat sahnya salat, kemudian yang ketiga bab ahkamish shalah, bab hukum-hukum seputar salat, yang keempat bab sujudis sahwi, bab sujud sahwi, yang kelima bab salatil jamaah, bab salat jamaah, dan yang keenam bab salatil jumaah, bab salat jumaah. Syekh Wahid bin Abdul Salam Bari hafizahullah taala beliau menyatakan yang pertama babul adzani wal iqamah, bab al adzan wal iqamah. Nah, bab ini dalam penjelasan Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau menjelaskan bahwa adzan secara bahasa bermakna al-i'lam, pemberitahuan. Ya, adzan secara bahasa bermakna apa? Al-i'lam, pemberitahuan. Yang dimaksudkan kalimat adzan secara syariah adalah al-i'lam bi dukhuli waqti shalati bi dzikrin makhsus, pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan zikir yang ditentukan, ya, seperti itu. Atau dalam kalimat yang lainnya at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil i'lam bi dukhuli waqti shalati bi dzikrin makhsus. Ya, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberitahukan masuknya waktu salat dengan menggunakan zikir yang khusus, ya. Jadi ini makna dari adzan. Kalau begitu, adzan ini maknanya adalah pemberitahuan masuknya waktu salat. Adapun iqamah i'lamun bi iqamati shalah, pemberitahuan bahwa salat akan segera ditegakkan. Ya, kemudian Syekh Wahid hafizahullah taala menyatakan wa fihi dhabitan. Dalam bab ini atau pada bab ini ada dua dhabit, ada dua ketentuan. Al-dhabitul awwalu, dhabit yang pertama, syurutu sihhatil adhani asyara, syarat sahnya adhan ada 10. Ya, jadi pada bab ini ada dua dhabit atau ada dua poin. Poin yang pertama, syurutu sihhatil adhani asyara, syarat sahnya adhan ada 10. Baik, kemudian saya menjelaskan yang pertama an-niyyatu. Yang pertama apa? An-niyyatu. Ya. Niat adalah syarat sahnya amal. Ya, syarat sahnya apa amalan apapun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua ayyakunal mu'adzinu musliman. Orang yang azan dia seorang muslim. Kenapa? Karena azan adalah ibadah. Azan adalah ibadah. Fala tashihhu al-ibadatu min ghairil muslim. Maka ibadah itu tidak sah dari seorang yang bukan muslim. Nah, ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga ayyakuna zakaran. Ya. Ayyakuna zakaran. Muadzinnya harus seorang laki-laki. Nah, di sini Syekh Nur Ibn Sya'lan dalam mensyarah kitab ini beliau mengatakan ayyakuna al-muadzinu zakaran li'anna al-adhan fi raf'un lis-saut. Karena dalam adzan ini ada bentuk mengangkat suara atau meninggikan suara. Ya, dalam adzan ada bentuk meninggikan suara. Baik. Wa kadzalika yustahabbu an yakuna nadiy as-saut. Ya, demikian pula disunahkan seorang muadzin itu suaranya, lemparannya jauh. Wal mar'ah ma'murah an takhfidha sawtaha. Sementara wanita diperintahkan untuk melirihkan suaranya. Wa alla tatamayala bi sautiha, dan juga diperintahkan agar tidak menarik dengan suara bagusnya. wa an la tarfa'a sautaha fi mahdharir rijal li'anna sautal mar'ati fitnatun. Dan wanita itu tidak boleh untuk mengangkat atau meninggikan suara fi mahdharir rijal, di tengah laki-laki. Jadi kalau di tengah-tengah kaum laki-laki, kalau di tengah-tengah kaum laki-laki, wanita dia tidak boleh meninggikan suaranya, dia harus berbicara dengan suara yang lirih, ya. Li'anna sautal mar'ati fitnah, karena suara wanita itu fitnah. Suara wanita itu fitnah, ya, ini bisa mengundang masalah. Fa yustaratu fil mu'adzin min syarat berikutnya ayyakuna aqilan. Seorang mu'adzin itu dia aqilan. Ya. Baik, sebelumnya apakah artinya wanita tidak boleh adzan? Nah, ini diterangkan oleh Syekh. Idza kana hunaka jam'un lin nisa wa bainahum imra'ah turidu an tu'adzina litarfa' al adzan. Litarfa' al adzana bainahum lis-salati jazalah dzalika بشرط أن تأمن الفتنة وألا يصل صوتها وألا يصل صوتها للرجال. Ya, kalau di sana ada sekelompok wanita وبينهم امرأة تريد أن تؤذن لترفع الأذان, dan di tengah-tengah mereka ada wanita yang berkeinginan untuk mengumandangkan adzan di tengah-tengah mereka, ya, untuk sholat, maka ini diperbolehkan dengan syarat أن تأمن الفتنة, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan apa? Masalah di mana ada pihak-pihak selain wanita yang mendengar itu, ya. Wa alla yasila sautuha lirrijal, dan juga dengan syarat suaranya tidak sampai terdengar di telinga kaum laki-laki. Kemudian syarat yang keempat ayakuna aqilan, seorang muadzin itu seorang yang berakal. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena adzan itu ibadah. Adzan itu ibadah. Fa tasihhu al-ibadatu min ghairil aqili kal majnun la aqla lahu. Ya, maka tidak sah dari orang yang tidak berakal, seperti orang yang gila misalkan, dia tidak punya akal. Kemudian yang kelima ayakuna mumayyizan. Ya, syarat yang kelima dari syarat adzan, seorang muadzin dia harus mumayyiz, ya. Indonesia mengatakan adzan seorang anak kecil yang mumayyiz itu sah. Itu sah. Kenapa? Karena dia bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, ini catatan, ya. Kapan seseorang dikatakan mumayyiz? Apabila dia bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, rutinitas kebiasaan dengan ibadah dia bisa bedakan, maka dia mumayyiz. Ya, dia mumayyiz. Dan ada penjelasan yang lain di kalangan para ulama. Seperti misalkan mumayyiz itu artinya dia bisa fahmu soal waradu al-jawab. Dia memahami pertanyaan dan dia bisa menjawab sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Ya, maka berarti dia sudah mumayyiz. Dari sisi usia 7 tahun, dari sisi usia 7 tahun itu umumnya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anak untuk sholat dalam keadaan dia berumur atau mereka berumur 7 tahun. Ya, dalam satu hadis murru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab' wa dribum 'alaihi wa hum abna' 10 sanin. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkannya saat dia berusia atau saat mereka berusia 10 tahun. Maka ini menunjukkan bahwa usia 7 tahun dan ini usia umumnya tamyiz sah sholat. Kalau sah sholat maka adzan lebih sah lagi. Seperti itu sisi pendalilannya. Kemudian ayakuna natiqan, ya, seorang muadzin itu dipersyaratkan orang yang bisa berbicara. Ya, dia bisa berbicara. Baik, selanjutnya syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, ayakunal adzanu ba'da dukhulil waqti illa fil fajr. Adzan dilakukan setelah masuknya waktu salat. Illa fil fajr, kecuali pada adzan subuh. Ya, jadi syarat yang ke-7, adzan dilakukan setelah masuk waktu salat, kecuali adzan subuh. Jelas ya? Adzan dilakukan setelah masuknya waktu, kecuali adzan adzan subuh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Ya, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Maka ini sebelum waktu subuh ya. Silakan atau kalian masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ayakuna min wahid. Adzan itu dilakukan oleh satu orang. Maksudnya apa? Ya, di sini di dalam syarahnya disebutkan ayyakumu bil adzani wahid fala yasihhu ay yu'adzina ahadun nasi ba'd al adzan fa yaqif 'inda wastihi masalan. Maksudnya tidak sah seorang adzan atau seorang adzan dengan sebagian adzannya ya, lalu di tengah adzannya dia berhenti. Kemudian datang orang lain, ya melanjutkan adzannya. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi adzan itu dia harus apa? Ya, adzan itu harus baik. Jadi adzan itu harus dilakukan oleh satu orang. Selanjutnya at-tartib. Jadi maksudnya adzan dilakukan satu orang itu tidak boleh dia. Misalkan adzan yang satu ini dia adzan di awal Allahu Akbar Allahu Akbar Syadallah ilaha illallah. Kemudian dia berhenti, ya. Kemudian temannya yang gantiin, ya seperti itu. Kayung bersambut, ganti-gantian, enggak boleh. Kemudian yang ke-9, tertib. Tertib itu artinya berurutan, ya. Jadi lafadz-lafadz adzan itu dilakukan secara berurutan. Kemudian yang ke-10, al-muwalah. Al-muwalah artinya bersambung, tidak ada jeda, tidak ada jeda. Nah, tapi di sini dikatakan oleh Syekh. Beliau mengatakan fatakunu alfadul adzan mutatabi'ah fala yaqulu mathalan Allahu akbar Allahu akbar ya kemudian asyhadu alla ilaha illallah summa yatawaqqaf mathalan ya, jadi lafadz-lafadz adzan itu saling mengikuti bersambung saling mengikuti, maka dia tidak membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah kemudian asyhadu alla ilaha illallah kemudian dia diam kemudian dia berhenti ya, dia berwudu atau misalkan dia memisah dengan pemisah yang panjang kemudian dia kembali lagi dan menyempurnakan adzannya, itu enggak boleh. Walakin in kana al-fasilu qasiran, akan tetapi apabila pemisahnya itu pendek enggak terlalu panjang, urfan secara urf dia dipandang enggak terlalu lama jedanya. Ka ayyakuna tawaqqafa lis-su'al, misalkan dia berhenti karena batuk ya, aulitan bihi ahadin bima qad yazurruhu, atau dia berhenti untuk mengingatkan orang lain yang untuk mengingatkan orang lain terkait perkara yang bisa membahayakan dia, fi waqtin yasirin, pada waktu yang tidak terlampau banyak, tidak terlampau panjang, falau ayyabniya ala ma madha, maka boleh dia meneruskan adzannya. Baik, kemudian selanjutnya al-zabitu tsani, ketentuan yang kedua masih bab adzan dan iqamah. Sunanul adzan 10. Sunanul adzan 10. Sunah-sunah adzan ada 10. Yang pertama qaulul muadzini hasanas saut. Muadzin dalam keadaan hasanas saut. Suaranya bagus, ya. Kemudian qaunuhu aminan. Dia amin. Amin itu amanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imam dhamin wal muadzin mu'taman. Ya, imam itu dhamin ya, yang menjamin, sementara muadzin itu yang diberi apa, dia pemegang amanah. Kemudian selanjutnya sunnah yang ketiga dari seorang muadzin adalah kaunuhu, dari sunnah adzan kaunuhu aliman bil waqti, sang muadzin ini mengetahui waktu salat ya, sang muadzin mengetahui apa, mengetahui waktu salat. Kemudian yang keempat mutatahhiran minal hadatsaini. Dia dia taharah atau bersuci dari dua hadat. Jadi di antara sunnah adzan adalah dia suci dari dua hadat, entah hadas akbar atau hadas asghar. Kemudian yang kelima qa'iman, di antara sunnah dia apa? Dia berdiri. Di antara sunnah adzan dia berdiri, yang kelima. Yang keenam ayakuna ala uluwin, ya, adanya di tempat yang tinggi, adanya di tempat yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, rafi'an wajahu jailan asbu'aihi fi udhunaihi, mengangkat wajahnya, ya, mengangkat wajahnya, kemudian menjadikan usbu'aihi, jari-jari telunjuknya, fi udhunaihi, di telinganya. Jadi gini, ya, adanya gini, dia mengangkat wajahnya, kemudian meletakkan jari telunjuknya ke telinganya. Nah, ini termasuk dari sunnah. Nah, ini ada hikmah, ya, antara ada hikmah sebagaimana diterangkan di dalam syarahnya. Wa hadha ahra li raf'is saut. Nah, ini lebih bisa membantu untuk meninggikan suara. Ya, ini salah satu manfaat dia meletakkan tangan seperti ini. Ya. Jarinya atau telunjuknya ditaruh di sini. Ini bisa lebih kuat suaranya. Oke. Okay. Kalau faedah ukhra, ada faedah yang lain. Anna idza ra'ahu ra'in min ba'id wa huwa yad'u yadahu fi udhunihi wa yarfa'u wajha ya'lamu annahu mu'adzin. Nah, faedah yang lainnya, kalau misalkan terlihat dari jauh dia sedang posisi seperti itu, diketahui dia adzan, maka orang tahu berarti sudah masuk waktu sholat, sekalipun orang tersebut tidak mendengar suaranya. Oh iya, tadi ada yang kelupaan terkait dengan seorang muadzin, dia amin, ya, amanah. Ya. Sebagaimana kesunahan yang ketiga, ya, itu kenapa dia amanah? Karena dia menjaga waktu-waktu sholat. Ya, karena dia yang menjaga waktu-waktu sholat. Ya, terkait dengan masalah masuknya waktu sholat, terkait dengan masalah orang yang puasa mulai menahan, ya, maka seorang muadzin itu amanah. Demikian pula termasuk dari amanah, karena zaman dahulu seorang muadzin dia naik tempat tinggi dan mungkin saja dia bisa terlihat orang-orang yang ada di dalam rumah, ya, maka seandainya dia melihat sesuatu, maka dia termasuk dari orang yang amanah untuk menjaga amanah tersebut tidak menampakkan kepada orang lain, atau dia orang yang amanah dipercaya karena misalkan dia melihat sesuatu dia langsung pejamkan matanya, ya, misalkan sesuatu itu tidak halal untuk dia lihat karena dia harus naik ke atas. Baik, kemudian saya lanjutkan. Di antara kesunahan adzan, mustaqbilan al-qiblah, menghadap kiblat. Di antara kesunahan adzan adalah apa? Mustaqbilan al-qiblah, menghadap kiblat. Kemudian yang kesembilan, multafitan yaminan wa shimalan fil hayya alataini. Ya, menoleh ke kanan dan ke kiri pada dua hayya ala. Pada dua hayya ala. Ya. Ketika dia membaca hayya ala shalah, ketika dia membaca hayya ala shalah, dia menoleh ke kanan. Yang ingin dia menoleh itu adalah wajah dan lehernya, ya, bukan badannya. Badannya tetap ke arah kiblat. Kemudian dia menoleh. Hayya 'alas shalah, ya. Kemudian hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, ya. Kemudian hayya 'alal falah. Seperti itu. Selanjutnya, ayyakuna fi awalil waqt. Di antara kesunahan adzan adalah dilakukan di awal waktu. Ya, yakni ketika sudah masuk waktu, langsung bersegera untuk berazan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, bab syuruti sihhatish shalah. Bab syarat sah salat. Bab syarat sah salat. Ya. Yang pertama, atau wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini, bab yang kedua ini ada satu dhabit. Ada satu dhabit. Ya. Syurutu sihhati sholat tis'ah. Syarat sahnya sholat ada tis'ah. Ya. Ada sembilan. Yang pertama al-Islam. Yang pertama al-Islam. Ya, ibadah itu, ibadah apapun, itu empat syarat pasti harus terpenuhi. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua berakal, yang ketiga memayyiz, dan yang keempat niat. Ya, itu pasti itu. kecuali dalam haji ada sedikit pengecualian. Maka di sini saya mengatakan syarat yang pertama adalah al-Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aql, berakal. Syarat yang ketiga adalah tamyiz, tadi sudah kita terangkan ya. Kemudian syarat yang keempat dari syarat sahnya salat adalah at-thaharah ma'al qudrah. At-thaharah ma'al qudrah, bersuci kalau dia mampu. Dan ini luar biasa dalam agama kita, bersuci kalau dia mampu. Berarti kalau dia tidak mampu, ya, syarat suci itu, syarat bersuci untuk salat itu gugur dari dirinya. Karena at-thaharah ma'al qudrah, bersuci kalau dia mampu. Dan ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Kemudian yang kelima dukhulul waqti. Syarat sahnya salat yang kelima adalah masuknya waktu. Kalau misalkan dia salat sebelum masuk waktu, maka syaratnya atau salatnya tidak sah. Kemudian syarat yang keenam satrul aurati ma'al qudrah, menutup aurat ketika dia mampu. Berarti kalau dia tidak mampu maka ada masalah. Ya, walaupun tidak menutup aurat. Dan disebutkan di sini oleh Syekh wa auratul rajul fi shalah ma baina surah wa rubba. Aurat laki-laki dalam sholat ma baina surah wa rubbah, antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut. Ini aurat laki-laki saat sholat. Amal mar'atu fakulluha auratun ma'adal wajha wal kaffain. Adapun wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan apa? Dan telapak tangan. Baik, selanjutnya kata Syekh, amma auratu rajul allati idza idza kashafa minha syai' amdan, idza kashafa minha syai'an amdan tabtulu au tubtilu as-salata au tabtulu as-salatu ma baina as-surah ila ar-rukbah. Nah, adapun aurat laki-laki yang apabila si laki-laki itu membukanya secara sengaja, salatnya menjadi batal adalah antara lutut dengan pusar. Ya, wa yuzalu ala dhalika ay yad'a shay'an ala atiqihi aw ala atiqaihi wa hadha lil khuruj min al karaha. Jadi tambah lagi dia letakkan di atas pundaknya satu atau di atas dua pundaknya sesuatu kain yang menutupi agar keluar dari kemakruhan. Kenapa? Karena memang kadar syarat atau kadar wajibnya yang ditutup bagi laki-laki saat salat adalah antara lutut dengan pusar. Ya, atau antara pusar dengan lutut. Adapun makruh apabila salah satu dari kedua pundaknya ini terbuka, ini makruh, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ijtinabu najasati libadanihi wasaubihi wabukatihi mal qudra, menjauhkan najis dari badannya, dari pakaiannya atau dari tempat sholatnya kalau dia mampu. Ya, seolah menjauhkan najis dari badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya apabila dia mampu. Baik, kalau dia tidak mampu itu persoalan yang lainnya. Maka di sini saya mengatakan fa in kana ala badanihi najasa, kalau pada badannya itu ada najis, yajibu alaihi ayuzila hadhihi najasa, wajib bagi dia untuk menghilangkan najis tersebut. Fa in shalla wa ala badanihi najasatun wa huwa ya'lamu muta'ammidan batalat salatuhu, apabila dia salat sementara di badannya ada najis dan dia mengetahui dan dia sengaja tidak hilangkan, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Walakin hadza mal qudrah, akan tetapi ini kalau dia mampu untuk menghilangkannya. Fa in ajaza an izalati hadhihi najasa, kalau dia tidak mampu untuk menghilangkan najis tersebut, rufi'a anhu hadzal haraju walau ayusalli ala halihi, maka tidak masalah, ya tidak masalah, diangkat darinya dosa tersebut dan boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaannya atau sesuai dengan keadaannya. Maka di sini saya mengatakan wa huna ya'ti bayanu hali ahli al-amrad wa ahli al-a'dar mimman tastamirru alaihim an-najasa. Nah, dari sini datang penjelasan keadaan orang yang sakit atau orang yang punya udzur dari mereka-mereka yang terus-menerus bersinggungan dengan najasa. Ya. Masalan contohnya adalah al-qastara. Al-qastara itu karteter. Ya. Alati tudhu fi jasadil insan li khurujil bawl aw khuruj dam atau khuruj kadzalika ala al-'adhira. Ya, yang ini diletakkan di jasad atau di badan seseorang untuk mengeluarkan kencing atau mengeluarkan darah atau demikian pula mengeluarkan kotoran air besar, ini tasrat bil insan fi hali maradihi wa ajaza an izalatiha fi awqati shalah falu ayusalli biha wala haraj alaihi. Nah, apabila ini bersambung dengan tubuh seseorang dalam keadaan dia sakit dan dia tidak mampu untuk menghilangkannya pada waktu-waktu sholat, maka boleh bagi dia untuk sholat walaupun ada alat tersebut yang di situ ada kenajisannya, ada najisnya maksud saya, wala haraj wala haraja alaihi, dan tidak masalah, tidak ada dosa bagi dia. Amma man qadira ala izalati najasa fayajibu alaihi ay yuzila hadhihi najasa. Adapun apabila dia mampu untuk menghilangkan najis, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk menghilangkan najisnya. Baik. Demikian pula terkait pakaian ya, demikian pula terkait pakaian. Kadzalika ala thawbi fa in jaza fa in jaa ala thawbi najasatun. Apabila ada najis mengenai pakaian, wajib ali izalatu hadhihi najasa. Wajib bagi dia untuk menghilangkan najis tersebut. Amma in ajaza wa kana alaihi thawbun wahid, kalau dia tidak mampu menghilangkan najisnya, tidak mampu menghilangkan najisnya, ya. Dan dia cuma punya satu pakaian saja, dipanggilnya najis. Ya. Wala yamliku ghairah, dia tidak punya yang lain. Wa kana najisan, dan pakaian itu najis, tidak bisa dihilangkan. Fa in azalahu dhaharat auratahu. Kalau dia hilangkan, maka auratnya akan terlihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, bisa jadi juga difahami ketika dia sholat, kemudian ada najis di pakaiannya. Kemudian kalau misalkan dia hilangkan najisnya, lepaskan pakaiannya, tentu dia akan telanjang, gitu ya. Maka Syekh mengatakan, falau ayu sholli bi hadza tsaub aula. Boleh bagi dia untuk sholat dengan pakaian ini lebih utama daripada dia sholat dalam keadaan telanjang atau dia tidak memakai pakaian sama sekali. Baik, selanjutnya syarat berikutnya istiqbalu qiblah. Syarat sah sholat yang ke-8 adalah istiqbal al qiblah, menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan dia sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Kemudian yang ke-9 an-niyatu. Yang ke-9 an-niyat. Kemudian yang ketiga, bab ahkamis sholat, bab hukum-hukum seputar sholat. Ya, di sini saya mengatakan fi sab'atu dhawabit. Dalam pembahasan ini ada 7 dhawabit, ada 7 ketetapan atau ketentuan. Yang pertama, al-dhabitul awwal syurut wujubi sholati khamsatun. Syarat wajibnya sholat ada 5. Ya, yakni kapan seseorang itu diwajibkan untuk sholat. Ya. Kalau tadi syarat sahnya sholat, bagaimana agar supaya sholat itu bisa sah? Kalau ini adalah syarat wajibnya sholat, kapan seseorang itu wajib untuk sholat? Nah, di sini saya mengatakan syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama al-Islam, dia beragama Islam. Dia beragama Islam. Yang kedua al-aql, dia berakal. Kemudian yang ketiga al-buluk, dia sudah balik. Dia sudah balik. Sering kita sebutkan ya, tanda-tanda balik itu ada berapa. Kemudian yang keempat adamul haid, tidak sedang haid. Ya, syarat wajib yang keempat tidak sedang apa? Tidak sedang haid. Yang kelima adamun nifas, tidak sedang nifas. Berarti kalau mereka itu masuk dalam salah satu dari 5 kategori ini, tidak diwajibkan untuk apa? Untuk sholat. Kalau dia masuk dalam salah satu dari 5 kategori ini, atau dia masuk dalam ya kategori ini, maka dia apa? Dia wajib sholat. Jadi seorang muslim, dia berakal, ya dia balik, ya. Kalau dia wanita dia tidak sedang haid, ya, atau tidak sedang nifas, maka dia apa? Dia wajib untuk sholat. Az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua, arkanu sholati 14. Ya, rukun sholat ada 14. Rukun sholat ada berapa? Ada 14. Yang pertama al-qiyamu fil fardhi, berdiri pada saat sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib, berdiri itu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Nah, sekarang apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Kalau syarat itu didatangkan sebelum pelaksanaan ibadah dan harus terus-menerus ada ya sampai ibadah selesai. Itu sholat, itu syarat. Ya, syarat sah. Misalkan tadi disebutkan syarat sahnya ada berapa? Syarat sahnya ada hanya 9. Ya, Islam. Dia harus Islam terus sampai selesai sholatnya. Al-aql, dia berakal terus sampai selesai sholatnya. Jadi dia didatangkan sebelum sholat dan terus menerus sampai sholat selesai ada pada sholat tersebut atau ada pada orang tersebut. Itu syaratnya, sesuatu yang didatangkan sebelum pelaksanaan ibadah, dan dia harus terus menerus ada sampai ibadah itu selesai. Ya, tamyiz juga, taharah ma'al qudrah juga, dukhul waqt juga, satrul aurah ma'al qudrah juga, dan seterusnya. Adapun rukun, dia merupakan mahiyatul amal, ya, bagian dari amalan itu sendiri. Dan rukun itu dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan suatu amalan. Baik, kita lanjutkan. Rukun yang pertama, al-qiyamu fil fardhi, berdiri pada saat sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ini bukan rukun. Yang kedua, takbiratul ihram, takbiratul al-ihram. Nah, di sini ditanbih oleh Syekh, takbiratul ihram artinya ucapan Allahu Akbar. Ya, amma raful yadaini falaysa huwal maqsudu faraful yadaini sunnah. Adapun mengangkat kedua tangan, bukan ini maksudkan dengan takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dimaksudkan dengan takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya yang mana? Yang bacaannya ya, Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya qiraatul Fatihah. Di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah bagi salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan ini hukumnya rukun ya, tidak boleh seseorang meninggalkannya. Dan ulama menjelaskan seperti diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini tidak dijelaskan dalam syarahnya Syekh Nur Insya'lan ini. Di penjelasan Syekh Utsaimin, Fatihah itu wajib bagi setiap orang yang sholat. Entah itu orang sholat jadi imam atau sendiri atau jadi makmum, ini wajib. Atau rukun ya, dia gugur dalam atau pada dua keadaan. Dia gugur pada dua keadaan. Yang pertama pada saat rukuk. Pada saat rukuk, ini pada saat mendapati imam rukuk maksud saya. Pada saat mendapati imam rukuk. Ya, imam ruko, dia langsung takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kemudian dia takbir untuk ruko. Ya, saat dia ruko, dia mendapat satu rakaat. Dan bacaan Fatihahnya itu gugur. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendapati imam sebelum ruko, tapi dia tidak mungkin untuk membaca Al-Fatihah. Contohnya misalkan seorang imam itu dia berdiri, dia sedang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dia sedang membaca surat apa? Surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum itu ketika imam mengatakan walam, dia Allahu Akbar. Imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku. Nah, si makmum ini tidak layak tamakan, tidak memiliki ruang yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Ya, maka saat itu gugurlah Al-Fatihah dari diri dia. Ya, seperti itu. Kecuali manakala dia tahu bahwa atau dia bisa mengejar bacaan Al-Fatihah ya dengan tidak tertinggal oleh imam ruku. Karena mungkin sebagian imam dia diketahui rukunya lama sekali. Ya, maka ketika dia bisa mengejar Fatihahnya dan dia tidak tertinggal rukuknya imam, maka dia baca Fatihahnya. Tapi kalau seandainya dia tahu bahwa dia akan tertinggal, maka Fatihah itu gugur dari diri dia. Baik, selanjutnya ar-ruku. Ya, rukun yang keempat adalah ar-ruku. Rukun yang keempat adalah apa? Ar-ruku. Kemudian rukun yang kelima ar-raf'u minhu, bangkit dari ruku. Rukunya dihitung rukun, kemudian bangkitnya itu dihitung rukun. Kemudian yang ke-6 al-i'tidalu qa'iman. Ya, berdiri dengan lurus. Al-i'tidalu qa'iman, berdiri dengan lurus setelah ruku. Ini juga rukun. Ini rukun yang ke-6. Ini rukun yang keberapa? Yang ke-6. Kemudian selanjutnya kata Syekh as-sujud. Dan di sini ditanbih atau diingatkan oleh Syekh Nur Hafizahullah Ta'ala tentang sebagian orang yang tidak memperhatikan hal ini. Ya, dia belum i'tidal baru sami'a Allahu liman hamidah, dia bangkit dari rukuknya, dia dapat rukun kan, bangkitnya dia dapat rukun, Tapi ternyata sebelum dia berdiri, ya, Subhanallah Allahu liman hamidah, belum betul-betul berdiri dia langsung turun untuk sujud. Maka berarti dia telah tertinggal berapa? Satu rukun. Kemudian selanjutnya sujud yang keenam, rukun yang keenam adalah apa? Sujud. Kemudian yang ke maaf, yang ketujuh, yang kedelapan adalah ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Kemudian al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Kemudian yang ke-10, rukun yang ke-10, at-tuma'ninah fil kull. Tuma'ninah pada semua yang disebutkan tadi. Ya, tuma'ninah pada semua yang disebutkan tadi. Tuma'ninah itu artinya tenang, ya. Tuma'ninah itu artinya apa? Tenang, mustaqir. Ada ketenangan dalam setiap gerakannya. Ya, saat dia misalkan i'tidal, Subhanallahu liman hamidah, tenang. Ya. Kemudian Allahu Akbar, sujud, tenang. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tenang. Ini namanya tuma'nina. Maka tuma'nina itu, ya, tuma'nina itu dibahasakan oleh sebagian ahlul ilmi, sukunul a'udha indal haraka. Ya, sukunul a'udha anil haraka. Ya, diamnya anggota tubuh dari gerakan, walau lahdha, walaupun sekejap. Ya, gitu ya. Jadi diamnya anggota tubuh dari gerakan walau sekejap, itu namanya tuma'nina. Subhanallahu liman hamidah. Berdiri. Diam sejenak. Enggak gerak. Nah, itu namanya apa? Tuma'nina. Kemudian wa inda ba'dil ulama takunu ba'da dzikril wajib. Nah, menurut sebagian ulama tuma'nina itu dihitung atau terhitung bi qadri atau takunu bi qadri dzikril wajib. Dihitung dengan ukuran zikir yang wajib. Artinya kalau dia bisa membaca zikir yang wajib, maka berarti dia tuma'nina. Ya, subhana rabbiyal azim. Mana tuma'nina? Ya, ketika berdiri tuma'nina gimana? Dia bisa baca Fatihah. Kalau rukuk tuma'nina gimana? Dia bisa baca subhana rabbiyal azim. Ya, kalau sujud tuma'nina gimana? Dia bisa baca subhana rabbiyal a'la. Jadi ada ketenangan di situ dan ada bacaan. Ya. Kalau dia bacaan saja tapi tidak tenang, itu tidak dikatakan tuma'nina, seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Nah, ini yang keberapa? Yang ke-11, ya. Rukun yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 al-julus lahu walit taslim. Yang ke-12 duduk untuknya, yaitu duduk untuk tasyahud akhir dan duduk untuk bersalam. Ya, ini terhitung 12, ya. Duduk untuk tasyahud akhir dan duduk untuk bersalam. Itu dihitung rukun sendiri. Kemudian yang ke-13 at-taslimatul ula. Membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Kemudian yang ke-14 at-tartib. At-tartib itu berurutan. Ya, salatnya berurutan. Ini termasuk dari rukun salat. Yang selanjutnya sudah, ya, yang ke-14 tertib. Kemudian az-zabitu salis, ketentuan yang ketiga, wajibatu sholati samaniyah. Kewajiban di dalam sholat ada 8. Kewajiban dalam sholat ada 8. Yang pertama, takbiratul intiqal. Takbir-takbir perpindahan itu masuk di dalam kewajiban, masuk dalam kewajiban. Ya. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah, itu juga kewajiban. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh makmum, oleh imam, orang sholat sendirian ataupun makmum. Bacaan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamdu. Ya, mohon maaf. Sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam, kemudian dibaca oleh orang sholat sendiri. Adapun Rabbana walakal hamdu, ya, ini dibaca oleh semuanya. Dibaca oleh semuanya. Jadi kalau makmum dia tidak baca sami Allahu liman hamidah. Kalau imam membaca sami'allahu liman hamidah, imam baca seperti itu, maka makmum rabbana walakal hamdu. Makmum tidak mengucap juga sami'allahu liman hamidah. Karena sami'allahu liman hamidah itu kewajiban, jadi kewajiban salat atau kewajiban dalam salat yang kedua, tapi ini bagi imam dan bagi orang salat sendiri. Kemudian rabbana walakal hamdu bagi semuanya. Ini kewajiban yang ketiga. Ya, bagi semuanya. Kemudian bacaan subhana rabbil azim marra fil ruku. Bacaan subhana rabbil azim sekali dalam ruku. Ini juga kewajiban. Kemudian kewajiban yang kelima, bacaan subhana rabbil a'la marra sekali dalam sujud. Subhana rabbil a'la sekali dalam sujud. Kemudian yang keenam, bacaan rabbighfirli. Bacaan rabbighfirli antara dua sujud. Bacaan rabbighfirli antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh, at-tasyahudul awwalu, tasyahud yang pertama. Ya, tasyahud yang pertama. Nah, ini termasuk dari kewajiban ya. Kemudian yang kedelapan, al-julusu lahu, duduk untuk tasyahud yang pertama. Baik, kemudian selanjutnya adzabitur rabi', ketentuan yang keempat. Ketentuan yang keempat. Kalau tadi ketentuan yang pertama apa? Syarat sahnya. Ketentuan yang kedua, syarat wajibnya sholat. Ketentuan yang ketiga, rukun sholat. Ketentuan yang ke, iya betul. Ketentuan yang pertama tentang syarat wajibnya sholat, ya. Kemudian ketentuan yang kedua, rukun sholat. Ketentuan yang ketiga, kewajiban sholat. Kemudian ketentuan yang keempat, sunanus salati al-qawliyah isnata asyarata sunnatan. Sunnah-sunnah dalam sholat, ya, atau pembahasan atau tobat yang keempat, ketentuan yang keempat, sunanus salati al-qawliyah, sunnah-sunnah yang terkait dengan bacaan sholat, ya, itu ada 12 sunnah. Jadi sunnah-sunnah terkait dengan bacaan. Ya, yang pertama, doa ul-istiftah, baca doa istiftah. Istiftah itu macam-macam ya. Da Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Enggak masalah kalau orang baca yang ini kadang yang itu. Kemudian yang kedua, ta'awudz, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bagian dari apa? Bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Kalau dia bagian dari sunnah, dia bagian dari sunnah, maka seandainya tidak dilakukan maka tidak masalah, cuman dia mengurangi pahala. Dan ini nanti meninggalkan sunnah secara sengaja dia dihukumi makruh. Nanti akan masuk pada pembahasannya. Selanjutnya yang ketiga, bacaan amin. Bacaan apa? Bacaan amin. Ya. Bagi imam, bagi munfarid, ataupun bagi makmum. Bagi imam, bagi munfarid, ataupun bagi makmum. Kemudian yang keempat, qira'atus surah. Membaca surat. Ini surat setelah Al-Fatihah pada surat-surat yang disunahkan untuk itu. Ya, rakaat pertama dan yang kedua pada salat maghrib, isya, pada salat subuh ya. Kemudian zuhur ya. Kemudian maghrib ya. Kemudian asar, ini rakaat pertama dan rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat setelah Fatihah. Seandainya dia tidak membaca, itu hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Seandainya dia tidak membaca maka tidak membatalkan salatnya. Tapi nanti akan disebutkan bagian dari hal yang dimakruhkan, meninggalkan sunnah secara sengaja dalam sholat. Kemudian diantara sunnah-sunnah bacaan dalam sholat adalah al-jahru fil jahriyah, ya, mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang memang dikeraskan bacaannya bagi imam. Ya, baik. Ya, jadi seandainya seorang itu salat maghrib imamnya itu enggak keras, boleh apa enggak? Boleh aja, ya, boleh aja, tapi ini menyelisihi sunnah. Kemudian selanjutnya al-israr fi sirriyah, yang keenam ya, al-israr fi sirriyah. Melirihkan bacaan pada salat-salat sirriyah. Yang ketujuh, az-ziyadatu ala rabbana walakal hamdu. Di antara sunnah-sunnah yang berbentuk bacaan dalam sholat, menambah bacaan Rabbana walakal hamdu. Setelah bacaan Rabbana walakal hamdu, ditambah lagi ya. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati mil as-samai wa mil al-ard wa mil amasita mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amasita min syai'in ba'd. Kemudian selanjutnya ya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama wa mil ama bainahuma wa mil amasita min syai'in ba'd. Ya. Kemudian selanjutnya az-ziyada 'ala tasbihati ruku', menambah atau melebihkan dari bacaan tasbih ruku. Jadi enggak cukup membaca subhana rabbil azim, ya, dia bisa tambah 3 kali subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau dia bisa baca tasbihan yang lain seperti misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya. Dan dia bisa gabung, ya, dia bisa gabung subhana rabbil azim kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati warruh sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Nah, ini perkara yang tidak masalah kata Syekh. Kemudian melebihkan bacaan tasbih sujud, ya. Tasbih sujud yang wajib subhana rabbil a'la sekali. Kalau dia tambah jadi 3 kali subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, tidak masalah. Atau misalkan dia baca zikir yang lain seperti misalkan zikir subuhun qudusun rabbul malaikati warruh juga tidak masalah. Kalau misalkan dia gendeng juga tidak masalah. Kemudian az-ziyada 'ala rabbik firli baina sajdataini, ya, melebihkan bacaan rabbik firli, yakni tidak hanya membaca rabbik firli saja antara dua sujud. Ya, dia bisa tambah misalkan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni selain. Kemudian selanjutnya yang ke-11 dari sunnah-sunnah yang terkait dengan bacaan dalam sholat, at-ta'awudhu min arba'in ba'da tasyahudil akhir, meminta perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud akhir. Ya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, minta perlindungan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah mahya wa mamat, dan fitnah masyad dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Gimana itu? Mantuk. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya yang ke-12 at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua ini juga sunnah. Indal muallif, ya, menurut penulis di sini. Kemudian yang ke-dhabit yang kelima, ketentuan yang kelima, sunanul af'ali 18 sunnah. Sunnah-sunnah yang terkait dengan gerakan. Sunnah-sunnah yang terkait dengan gerakan ada 18 sunnah. Yang pertama, raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', mengangkat tangan pada 4 tempat. 4 tempat itu di mana saja? Ya, disebutkan dalam satu hadis. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, takbir untuk rukuk. Kemudian yang ketiga, bangkit dari rukuk. Dan yang keempat, ketika mau menuju ke rokaat yang ketiga. Ah, itu empat tempat mengangkat tangan di sunnah saat takbiratul ihram. Allahu akbar. Seandainya di takbiratul ihram gini aja boleh enggak? Allahu akbar. Boleh? Kalau dia bilang boleh, boleh, ya. Boleh, karena ini sunnah. Ini sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan maka tidak berdosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bertakbir untuk ruku, dia selesai misalkan baca surat Al-Ikhlas, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, angkat tangan dia. Seandainya dia tidak angkat tangan, itu tidak masalah, ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamid, angkat tangan. Seandainya dia angkat tangan, itu juga tidak masalah. Ini perkara sunnah. Kemudian bangkit untuk rokaat yang ketiga. Misalkan dia tasyahud selesai. Tasyahud selesai kemudian dia bangkit. Allah Akbar yang kata. Ini ar-raf'u atau raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, wad'ul yumna 'alal yusra 'ala sadri, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ya, jadi bersedekap, bersedekap. Nah, ini saya mengatakan wa in arsala yadau fa salatu sahih, artinya dia tidak sedekap maka salatnya sah, akan tetapi disunahkan bagi dia untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sama saja apakah ala sadrihi, di dadanya. Ala sadri artinya di atas dada. Ini ya, dada ini. Bukan gini. Ah, bukan gini. Ada orang sholat begini. Wah, ini kan dada, di atas dada. Ini. Keliru. Di atas dada, ini dada, sini. Atau tahta sadri, di bawah dadanya. Ya. Di bawah dadanya. Atau bahkan di atas pusarnya, atau bahkan di bawah pusarnya, yang penting dia sedekap. Baik, selanjutnya an-nazar mahal sujud, melihat tempat sujudnya. Nah, ini termasuk dari sunnah terkait dengan af'al atau gerakan saat sholat, pandangannya ke arah sujud. Kemudian al-qabdu ala rukbataini bil yadaini fir ruku. Al-qabdu, apa itu namanya, menggenggam kedua lutut dengan kedua tangan pada saat rukuk, ya, jadi digenggam, bukan ini atau balik di kepal, digenggam. Nah, ini termasuk dari sunnah. Kemudian yang kelima, maddu zuhri fihi wa ja'lu ra'si khiyalahu, meluruskan punggung pada saat rukuk dan menjadikan kepala searah dengan punggung. Kepalanya tidak terlalu, tidak dikebawahkan sini, tidak diangkat sini juga, ya, jadi posisinya tidak dikinikan, juga tidak diangkat. Baik, selanjutnya yang keenam, tamkinu a'dha'is sujud minal ardi, mengokohkan anggota sujud menempel ke tanah. Mengokohkan anggota sujud menempel ke mana? Ke tanah, ya. Kemudian yang ketujuh, mubasharatul jabha limahalli as-sujud, mempertemukan secara langsung atau menyentuhkan secara langsung kening ke tempat sujud. Makanya seandainya di kening sini ada kain, maka kainnya disingkapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, mujafatu adudaihi anjanbaihi fihi, ya, menjauhkan kedua lengan atas dari dua sisi tubuh kan kirinya. Ya, maksudnya di antara sunnah ketika sujud, ya, dia lengan atasnya itu tidak gini, tidak merkungkung gini. Ya, tapi gini, jauhkan. Gini, ya. Karena kalau dari jemari dia menghadap ke kiblat. Ya, jadi posisinya jangan merkungkung kayak gini, kalau orang jamu disebut merkungkung. Tapi ini dijauhkan. Baik, selanjutnya yang ke-9, wa batnihi an fakhidaihi, demikian pula perutnya dijauhkan dari pahanya. Ya, jadi pahanya itu enggak nempel ke perut, dijauhkan. Kemudian wa fakhidaihi an saqaihi, kedua pahanya juga dijauhkan dari betis. Ya, jelas ya gambarannya. Kemudian yang ke-11, waja'alu atrafi asabi'il qadamaini ila al-qiblah, dia menjadikan ujung-ujung jari jemari kedua kaki ke arah kiblat. Ya, jadi jarinya itu ditekan. Ditekan sehingga saat sujud jarinya itu menghadapnya ke kiblat. Bukan kalau orang Indonesia menghadap yang ulon, jari jemarinya saat sujud malah menghadapnya ke timur. Karena kakinya itu kalau orang Jawa diempleh-empleh gitu. Ya, sebaliknya ini ditekan sehingga jari jemarinya itu saat orang sujud dia menghadapnya kemana? Ke kiblat, itu jari jemari kakinya. Ya, kemudian wad'u yadaihi hadwa mankibaihi mabsutatan madmumatan asabi, meletakkan kedua tangannya searah dengan kedua pundaknya. Mabsutatan madmumatan asabi, dengan merenggangkan, ya, dengan merenggangkan dan menggabungkan jari jemari. Jadi posisinya seperti ini, bukan menggenggam tapi mabsuta. Jadi kalau menggenggam itu gini, makbuta. Ya, kalau mabsuta itu begini. Tapi mabsuta tal asabe, tidak digenggam, tidak digenggam berarti begini, dan jari jemarinya itu madmu matal asabe, digabungkan ini. Paham ya? Jadi mabsuta itu lawan dari makbuta. Kalau makbuta itu gini digenggam, kalau mabsuta ini diginikan apa namanya? Jadi posisi jarinya gini, kemudian madmu matal asabe, jari jemarinya digabung. Bukan gini. Jadi ketika sholat itu, ketika sujud, bukan gini posisinya. Ya, bukan gini, tapi gini. Posisinya seperti tangan ini. Dan disetangkan dengan mankib. Ya, maka saya di sini mengatakan wad uyadai had wa mankibai, meletakkan kedua tangannya searah atau setentang dengan kedua bahunya. Kemudian selanjutnya al-iftirash baina sajdataini fi tasyahudil awal. Duduk iftirash. Iftirash itu duduk yang pada saat tasyahud yang pertama itu ya. Jadi duduk iftirash antara dua sujud dan tasyahud yang pertama. Ini termasuk dari sunnah-sunnah terkait perbuatan atau gerakan. Kemudian yang ke-14 at-tawarruq fil akhir. Tawarruq pada tasyahud akhir. Nah, seandainya dia duduknya enggak tawarruk, boleh apa enggak? Ya. Seperti diketahui untuk sholat subuh di madhab Hambali dia pakainya iftirash. Ya, termasuk juga sholat-sholat yang dua rakaat itu sholat-sholat sunnah. Ya, dia walaupun tasyahud dan tasyahud terakhir maka duduknya duduk iftirash. Nah, sekarang seandainya di sholat maghrib rakaat terakhir dia duduknya tawarruk sunnah, boleh tidak kalau duduknya iftiras? Boleh, misalkan ya masjidnya penuh. Ya, masjidnya penuh, dia mepet, dia tidak bisa tawar. Maka boleh dibagi dia untuk iftiras. Karena apa? Ini sunnah. Kemudian yang ke-15, wad'ul yadaini alal fakhidaini mabsutatan madmumatal asabi. Ini kembali lagi ya kata ini. Dia letakkan kedua tangannya di atas kedua paha. Dalam keadaan tangannya itu mabsutah. Tidak makbutah. Tidak digenggam, tapi dibuka. Ya, dalam keadaan membuka tangan dan menghimpun jari jemari. Mungkin gitu ya terjemahannya lebih cocok. Kemudian yang ke-16 at-tahlik bi ibhamil yumna wal wusta fi tasyahudaini. Ya, membuat lingkaran bi ibhamil yumna dengan menggunakan ibham. Ibham tangan yang ibham ini ya. Ibu jari. Ibu jari dengan al-wusta, jari tengah. Tahlik seperti ini, buat lingkaran. Kemudian yang ke-17 al-isyarah bisabahatil yumna fiha. Ya, berisyarat dengan sabah al-yumna, jadi telunjuk kanan, fihima, pada kedua tasyahud. Kemudian yang ke-18 al-iltifat fitaslimataini, yang menoleh pada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnah-sunnah. Kemudian al-dhabitu sadis, ketentuan yang ke-6, makruhatu as-salati 19 makruhat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat ada 19. Yang makruh dalam sholat ada 19. Yang pertama, tarku sunnatin amdan, meninggalkan sunnah secara sengaja. Nah, jadi sunnah-sunnah itu tadi, entah sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah dalam sholat, ini kalau ditinggalkan secara sengaja hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya al-iltifat bila hajatin, berpaling tanpa kebutuhan. Nah, berpaling yang dikatakan makruh ini adalah bukan berpaling dari kiblat. Kalau dia sudah berpaling dari kiblat, maka berarti tidak makruh lagi. Ini sudah membatalkan sholat. Yang dimaksudkan misalkan dia ngelirik kan gitu kan. Gini dikit, tapi enggak memalingkan dari arah kiblat. Kalau dia sudah berpaling tubuhnya, maka sudah batal. Gitu ya. Kemudian selanjutnya iftirashu dhira'aihi. Ya, iftirashu dhira'aihi. Iftirashu dhira'aihi artinya adalah menempelkan dhira'nya, lengannya ke tanah saat sujud, ya. Jadi sujudnya gini. tangannya itu menempel ke tanah. Harusnya kan diangkat ini ya. Nah ini iftirash atau menempelkan tangannya ke tanah, termasuh dari yang perkara yang dimakruhkan. Yang keempat al-abas. Al-abas melakukan perbuatan yang enggak bermanfaat. Ya, contohnya misalkan apa? Main-main jenggot, ya, salat dan main-main jenggot. Atau misalkan pecinya diginiin. Ya. Kemudian pindah lagi. Kalau orang Arab imamahnya, ya kalau orang Indonesia pecinya gini. Kemudian pecinya diginiin lagi. Itu al-abas. Ya, perbuatan sia-sia dalam salatnya. Ini perkara yang makruh. Kemudian yang kelima, perkara yang makruh adalah at-takhassur. Berkecak pinggang. Jadi salatnya berkecak pinggang ini. Ini juga perkara yang makruh. Kemudian selanjutnya at-tasa'ub. Ya, menguap. Ya, makanya disebutkan dalam satu riwayat kalau menguap dia tahan. Kalau menguap dia apa? Dia tahan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh istikbaru surah, menghadap gambar. Ya, menghadap gambar. Ini juga termasuk perkara yang makruh. Wa farqa'atu al-asabi, membunyi-bunyikan jari jemari. Membunyikan tulang jari jemari itu, teklian. Jadi salat malah teklian, itu hukumnya makruh. Kemudian tasbikuhuma, tasbik menghimpun. Ah, salat malah gini. Ah, itu makruh ya. Kemudian lubsu saubin mu'allamin, salat dia memakai pakaian yang bercorak. Ada gambar-gambarnya. Ah, itu juga perkara yang makruh. Kemudian selanjutnya kaftu saubi aw sya'r, ya melipat pakaian atau melipat rambut. Nah, itu juga makruh. Ya, melipat pakaian atau melipat rambut itu juga makruh. Misalkan saat sholat kakinya dilengkin, apa celananya dilengkin, atau misalkan lengan bajunya dilengkin, itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya mashu asari sujud qabla al-faragh, mengusap bekas sujud sebelum selesai. Baik, nah, kalau sudah selesai sholat sebelum selesai sholat ya. Kalau sudah selesai sholat enggak masalah. Kemudian as-shalatu bi hadratit ta'am. Yang ke-17 dari perkara yang dimakruhkan adalah bihadratit ta'am. Ya, sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Nah, ini hukumnya makruh. Dan diterangkan oleh Syekh Utsaimin, enggak disebutin di sini ya. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, seseorang itu dikatakan makruh sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan apabila yang pertama dia memang ingin ya makanan tersebut. Ya, yang pertama dia sudah dihidangkan. Bukan dalam proses penyajian. Tapi memang sudah dihidangkan, sudah matang, sudah dihidangkan tinggal dia makan. Yang kedua dia memang pengin sekali makanan itu. Pengin sekali, memang sudah terlampau lapar. Yang ketiga, dia mampu secara apa itu namanya hissi ataupun syar'i untuk mendapatkannya. Ya. Jadi itu syaratnya. Kalau mampu secara hissi artinya memang dia mampu untuk mengambil. Ya. Kalau mampu secara syar'i artinya syariat membolehkan. Beda kalau misalnya secara hissi dia tidak mampu, seperti misalkan makanan itu sudah dihidangkan di depan dia, tapi ada preman dan preman itu melarang untuk dia makan. Ya, dan dia tidak mampu untuk mengambilnya secara hissi namanya. Atau secara syar'i dia tidak mampu, seperti misalkan dia sudah pengin sekali makan sudah dihidangkan, tapi ternyata dia orang yang berpuasa wajib. Ya kan? Nah, maka ini tiga syarat harus diperhatikan. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka makruh salat bihadratit ta'am dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Kemudian ma'a mudafa'ati al-akhbasaini. Di antara hal yang dimakruhkan adalah salat dalam keadaan dia sedang berusaha menolak dua khabas. Yakni buang air besar dan buang air kencing. Buang air besar dan buang air kecil. Dia berusaha untuk menahan itu. Ini juga makruh. Termasuk juga menahan kentut. Nah, itu juga makruh. Kemudian yang ke-15 dari perkara yang makruh ila ghairi sutratin lil imam wal munfarid. Termasuk dari perkara yang makruh adalah sholat tidak menghadap sutrah. Ini bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi kalau dia sholat tidak menghadap sutrah, sutrah itu penghalang, ya. Ada sesuatu yang ditaruh di depan orang yang sholat untuk menjadi penanda bahwa itu area sholat dia. Ya, maka bagi seorang imam dan orang yang sholat sendirian, kalau dia tidak pakai sutra, maka hukumnya apa? Makruh. Ini menunjukkan bahwa sutra hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia makmum enggak masalah. Kalau dia makmum tidak masalah. Karena sutrahnya, imam adalah sutrahnya makmum. Kemudian yang ke-16, asadil. Asadil itu apa dicontohkan oleh Syekh? Asadil itu pakaian yang memiliki lengan baju, tapi saat dia memakai bajunya itu tidak dimasukkan tangannya ke lengan baju, seperti itu. Kemudian yang ke-17, taqtiyatul fam, menutup mulut, seperti misalkan pakai masker, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Dan ini dimasukkan dalam perkara yang makruh, dan perkara yang makruh ini akan hilang kemakruhannya kalau ada kebutuhan. Ya, makanya sekarang sering kita jawab ketika ada orang-orang mempermasalahkan sholat memakai masker pada masa pandemi, bahkan dibuat apa itu namanya, disebarkan di grup-grup WhatsApp bahwa ini tidak sah. Ini suatu hal yang keliru, tidak faham fikih seperti itu. Tidak faham fikih. Ini perkara yang makruh, dan makruh itu kalau ada kebutuhan maka tidak masalah, tidak apa-apa, tidak makruh lagi. Apalagi kalau ada darurat. Kemudian yang ke-18, al-busaq ilal qiblah aw an yaminihi. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanannya. Ke arah kiblat atau ke arah kanannya. Kemudian saya di sini mengatakan idza kanatil ardu ghairu mafrusah falahu in ja'a busaq ay yaj'alahu an yasarihi tahta qadamihi al-yusra aw fi mindilin al-an misalan. Nah, kalau misalkan kok masjidnya itu tidak pakai karpet, dia mau meludah, dia bisa meludah ke sebelah kiri di bawah kakinya. Tapi kalau pakai karpet, ya dia ada urusan lain kan, dia pakai mindil, mungkin pakai kaos tangan, sapu tangan. Baik. Kalau dia menghadap kiblat atau apa itu namanya, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya mengangkat kepala ke langit, mengangkat pandangan ke langit. Ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Kemudian selanjutnya dhabit yang ketujuh. Dhabit yang ketujuh. Mubtilatus sholati tsamaniyah, pembatal sholat ada 8. Yang pertama, meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja tanpa uzur. Tarku syartin aw ruknin amdan bila udrin. Meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja tanpa uzur. Yang kedua, al-aqlu aw syurbu amdan, makan atau minum sengaja. Makan atau minum sengaja. Nah, sekarang ada permasalahan. Kalau misalkan kita baru makan, kemudian masih ada apa itu namanya, masih ada bekas ya di gigi kita, ada selilit gitu kan. Atau ada misalkan kita baru minum madu, kemudian masih ada rasa apa itu namanya, rasanya gitu kan. Lalu sholat kemudian ditelan, boleh apa enggak? Jawabannya enggak masalah, enggak membatalkan sholat, tapi disunnahkan bagi seseorang yang baru makan untuk berkumur-kumur. Kemudian selanjutnya, al-kalamu amdan, berbicara secara sengaja, atau keluar darinya huruf yang menyerupai pembicaraan, seperti misalkan hei, seperti itu kan, seperti itu. Jadi keluar huruf ya dari mulutnya, maka ini juga membatalkan sholat. Al-dhahik, ketawa ya, ketawa. Kalau cuma senyum tidak membatalkan sholat, tapi kalau ketawa sudah ada suaranya yang muncul dari mulut maka membatalkan sholat. Yang kelima, al-amalul katsir min ghairi jinsiha, melakukan gerakan yang banyak ya, bukan gerakan sholat. Kemudian yang keenam, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, ya sengaja menambah rukun yang merupakan gerakan, sengaja menambah rukun yang merupakan gerakan. Contohnya misalkan menambah ruku, menambah sujud. Ini membatalkan sholat. Tapi kalau rukun itu bukan rukun gerakan, tapi rukun berupa bacaan seperti bacaan Fatihah, ini hukumnya tidak membatalkan sholat. Ya. Kemudian selanjutnya mururul mar'ati al-balighati aw al-himari aw al-kalbi al-aswad duna mawdi' sujudi. Ya, lewatnya wanita yang sudah balig atau keledai atau anjing hitam di bawah atau di belakang atau pada anggota atau pada area sujudnya maksudnya. Ya, dia lewat di area sujudnya. Kalau misalkan dia ada sutra, dia lewat di belakang di apa? Di antara dia dengan sutra. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, al-i'timamu biman la tasihu imamatuhu. Bermakmum di belakang orang yang tidak sah keimamannya. Seperti misalkan bermakmum di belakang orang kafir, ya. Atau misalkan di belakang wanita atau di belakang orang yang terbuka auratnya, tidak memakai atau tidak menutup aurat kecuali yang semisal dengan dia. Iya, akan tetapi kalau semisal sama-sama orangnya itu tidak punya pakaian untuk menutup aurat, terbuka auratnya, maka imamnya berada di tengah. Wallahu ta'ala alamu.